الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dawil Kitabi was-Sunnah. Berkata al-muallifu hafizahullahu ta'ala, al-mas'alatu sabi'ah, permasalahan yang ketujuh, hamlul janazati was-sayru biha, membawa jenazah dan berjalan mengiringi jenazah. Setelah beliau menerangkan tentang tata cara pelaksanaan salatul jenazah, maka pada bagian yang ketujuh beliau membahas tentang hukum dan tata cara membawa atau mengiringi jenazah. Yusannu tiba'ul janazati wa tashyi'uha ila al-qabr, dianjurkan mengikuti jenazah dan mengantarnya hingga ke kuburannya. Liqaulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man syahida al-janazata hatta yusalla 'alayha falahu qirat. Barang siapa yang menghadiri jenazah hingga jenazah tersebut disolati, maka baginya mendapatkan satu qirat. Wa man syahidaha hatta tudfan falahu qiratan. Dan barang siapa yang menghadirinya hingga dimakamkan, maka dia mendapatkan dua qirat. Qila wa mal qiratan? Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ditanya, apa yang dimaksud dua qirat? Qala, kata Nabi alaihi salatu wassalam, mithlul jabalainil azimain, seperti dua bukit yang besar. Muttafaqun alaih. Dalam riwayat yang lain, kullu qiratin mithlu Uhud, setiap dari satu qirat seperti besarnya bukit Uhud. Bukit Uhud, bukit yang terbesar yang ada di kota Madinah. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam apabila beliau hendak memahamkan para sahabat dengan sesuatu, beliau memahamkan mereka dengan sesuatu yang mereka lihat atau yang mereka ketahui. Apabila beliau menyebutkan jarak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut jarak dengan jarak perjalanan. Seperti misalnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tusafir al-mar'atu fi yawmin wa lailatin biduni mahram. Seorang wanita tidak diperbolehkan untuk melakukan perjalanan safar dalam jarak perjalanan sehari semalam. Dan di zaman Rasulullah SAW tidak dikenal ukuran yang kita ketahui sekarang ini, ukuran kilometer. Demikian pula Rasulullah SAW tatkala beliau menggambarkan tentang besarnya balasan yang Allah Subhanahu wa taala berikan terhadap satu amalan, Nabi alaihi salatu wasalam mempermisalkan dengan sesuatu yang disaksikan oleh para sahabat, seperti halnya keutamaan menghadiri jenazah, menyolati jenazah, dan mengantarnya hingga ke tempat pemakamannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempermisalkan seperti Bukit Uhud yang menunjukkan besarnya pahala dan ganjaran yang Allah Azza wa Jal berikan kepada mereka yang mengamalkan amalan yang beliau sebutkan ini. Maka di dalam hadis ini menunjukkan anjuran mengantar jenazah, dan mengantar atau mengiringi jenazah termasuk di antara hak seorang muslim terhadap muslim yang lain. Hakul muslim alal muslim sittun, di antara yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, idza mata fattabi'hu, apabila seorang muslim itu meninggal maka ikutilah jenazahnya. Dan mengikuti jenazah di antara hikmahnya adalah mengingatkan seorang tentang kematian, tentang kehidupan akhirah, bahwa dia akan meninggalkan dunia dan menuju ke alam yang berikutnya. Wa yanbaghi lil muslimi idza alima bi wafati ahadin minal muslimin ay yakhruja, dan sepantasnya lah bagi seorang muslim apabila ia mengetahui wafatnya seseorang dari kaum muslimin agar hendaknya dia keluar. Keluar untuk menghadiri jenazahnya. Li hamli janazatihi wassalati alaihi wa dafnihi. Untuk membawa jenazahnya, menyolatinya dan menguburkannya. Li qawlihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, haqqul muslim 'alal muslim khamsun. Berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, hak seorang muslim terhadap muslim yang lain ada lima. Raddus salam wa iyadatul marid wa ittiba'ul janaiz. Membalas ucapan salam, mengunjungi orang sakit, dan mengikuti jenazah, mengantar jenazah, dan seterusnya. Al-hadith yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam riwayat yang lain, hak seorang muslim terhadap muslim yang lain ada enam. Wa yata'akkadu dhalika idza lam yakhruj ahadun fi janazatih, dan lebih ditekankan lagi hendaknya kaum muslimin lebih bersemangat untuk mengantar jenazahnya apabila tidak ada seorang pun yang mengantar jenazahnya. Apabila kita mengetahui bahwa si fulan, terlebih dia adalah seorang yang saleh, dia seorang muslim yang baik, lalu tidak ada yang mengantar jenazahnya, maka lebih ditekankan lagi. Semakin banyak jumlah kaum muslimin yang menghadiri jenazahnya dan menyolatinya, dan itu lebih menguatkan bagi hamba tersebut untuk mendapatkan syafa'ah di sisi Allah Subhanahu wa taala di akhirah. Wala ba'sa bihamliha fi sayyaratin aw ala dabbah, dan tidak mengapa membawa jenazah dengan kendaraan mobil atau di atas kendaraan dabbah, hewan, unta misalnya, atau yang semisalnya. Wala siyama idza kanat al maqbaratu ba'idatan, terlebih apabila pekuburan yang akan menjadi tempat dikuburkannya jenazah tersebut jauh. Pekuburan yang jadikan tempat dikuburkannya jenazah tersebut jaraknya jauh, sulit ditempuh dengan berjalan kaki. Maka tidak mengapa dengan menggunakan mobil atau yang semisalnya. Namun apabila memungkinkan untuk ditempuh dengan berjalan kaki, maka tentu yang demikian lebih afdal. Demikian pula termasuk di antara hikmah membawa jenazah tersebut dalam keadaan terbuka dan terlihat oleh orang-orang yang ada di sekitarnya, agar itu mengingatkan mereka pula, mengingatkan mereka yang melihat jenazah itu, agar mereka mengambil ibrah, mengingat kematian, tumbuh rasa takut pada dirinya bahwa dia pun akan merasakan kematian, mengingatkan mereka. Oleh karena itu, jika tidak ada hajah untuk membawanya dengan menggunakan kendaraan, maka yang afdal membawanya, memikulnya agar dilihat. Disebutkan oleh Al-Allamah Al-Albani rahimahullah ta'ala bahwa orang-orang kafir kebiasaan mereka membawa jenazah tersebut dalam keadaan tertutup karena takutnya mereka dengan kematian, sehingga tidak dinampakkan, tidak dinampakkan, dimasukkan ke dalam mobil, orang tidak melihatnya. Namun apabila ditampakkan, diperlihatkan, orang-orang yang ada di sekitarnya mereka menyaksikan, maka ini mereka pun mengambil pelajaran dengan membawa jenazah tersebut. Wa 'alal mutabi'i laha al-musyarakatu fil hamli, dan bagi yang mengikutinya hendaknya ikut serta dalam membawanya, dalam membawa jenazah tersebut, apalagi yang punya kekuatan, anak muda yang mampu untuk membawa jenazah tersebut hingga ke tempat pemakamannya, maka dia tentu termasuk di antara bentuk ta'awun, membantu dan menolong saudaranya. وَيُشْرَعُ دَفْنُ الْمَيِّتِ فِي مَقْبَرَةٍ خَاصَّةٍ بِالْمَوْتَى, dan disyariatkan menguburkan mayit di pekuburan khusus untuk orang-orang yang meninggal, orang-orang mati. Kuburan kaum muslimin khusus untuk kaum muslimin, demikian pula kuburan orang-orang kafir khusus untuk orang-orang kafir. Jangan dicampur, karena yang demikianlah kondisi pekuburan yang ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan setelahnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yadfinu al-mauta fi maqbarati al-Baqi', kama tawatarat al-akhbar bidzalik. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam menguburkan orang-orang yang meninggal di pekuburan Al-Baqi', pekuburan yang ma'ruf hingga sekarang yang ada di tengah kota Madinah, sebagaimana telah mutawatir berita-berita yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam tentang hal tersebut. Dan itu pekuburan khusus, khusus kaum muslimin, ya. Dan ini merupakan kebiasaan kaum muslimin semenjak zaman Rasulullah alaihi salatu wassalam. Tidak dikuburkan di tempat tersendiri atau di samping rumahnya atau di kebunnya secara tersendiri, tidak. Tapi dikumpulkan bersama dengan pekuburan kaum muslimin secara umum. Walam yunqal an ahadin min as-salaf annahu dufina fi ghairil maqbarah, dan tidak dinukilkan dari seorang pun dari kalangan salaf bahwa ia dikuburkan bukan di pekuburan, di tempat umum dikuburkannya kaum muslimin. Wa yusannu al-isra' bil janazah, dan dianjurkan menyegerakan jenazah, menyegerakan, tidak memperlambat pengurusannya dengan alasan harus menunggu kerabatnya yang datang dari Amerika, tunggu 3 hari lagi, belum yang datang dari Australia, ditunggu 4 hari lagi karena tempatnya jauh, sehingga dibiarkan berhari-hari jenazah tersebut ya, tidak diurus. Ini tidak diperbolehkan. Maka hendaknya disegerakan fi ghasliha, dalam memandikannya, wa takfiniha, mengafaninya, wa salati alaiha, dan menyolatinya, wa dafniha, demikian pula menguburkannya, ini membawanya, mengantarnya, lalu kemudian menguburkannya. Liqaulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, idza mata ahadukum fala tahbisuh wa asri'u bihi ila qabrihi. Apabila salah seorang kalian meninggal, maka jangan kalian menahannya, membiarkan jenazah tersebut dalam waktu yang lama tanpa pengurusan, dan segerakanlah ia untuk dibawa ke pekuburannya. Hadis ini disebutkan At-Tabarani, riwayat At-Tabarani dihasankan Al-Hafidz Ibnu Hajar. Namun hadis ini dilemahkan oleh Al-Allamah Al-Albani rahimahullah. Sebab hadis ini di dalam sanadnya terdapat seorang perawi atau dua orang perawi yang dhaif. Yang pertama perawi yang bernama Yahya bin Abdullah Al-Babili. Perawi ini adalah perawi yang dhaif. Demikian pula gurunya, guru Yahya bin Abdullah Al-Babili, Yusuf atau Ayyub bin Mahak. Para ulama menghukuminya munkar, munkarul hadis. Sehingga hadis ini hadis yang sangat lemah dan tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Dan telah cukup bagi kita hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang nanti akan beliau sebutkan. Sehingga meskipun makna dari hadis yang disebutkan ini sahih, benar, anjuran untuk menyegerakan, larangan untuk memperlambat dan menahan pengurusan jenazah, namun kita tidak berhujjah dengan hadis ini karena lemahnya. Namun maknanya sahih dan telah diriwayatkan hadis-hadis yang sahih tentang hal ini. Nanti akan disebutkan salah satunya. Wa ma yaf'aluhu ba'dun nas min ta'khiriha wa naqliha min makani ila akhara aw ikhtiyar yawmin min al-usbu' tudfanu fihi fa hadha kulluhu khilafu sunnah. Apa yang dilakukan oleh sebahagian manusia di mana mereka mengakhirkan pemakamannya dan memindahkan dari satu daerah ke daerah yang lain tanpa ada udzur, atau memilih hari tertentu dikuburkan hari Jumat misalnya karena memahami keutamaan hari Jumat padahal meninggalnya hari Senin, ditunda hingga hari Jumat karena memilih hari tersebut di mana dia akan dimakamkan, maka ini semua kata beliau menyelisihi sunnah yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, anjuran untuk menyegerakan jenazah. Kama yusannul isra' fil mashyi biha athna'a hamliha, sebagaimana dianjurkan bersegera untuk berjalan membawa jenazah pada saat memikulnya. Diqaulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, asri'u bil janazah. Segerakanlah jenazah. Segerakan jenazah di sini umum. Mencakup memandikannya, mengafaninya, dan segala pengurusannya termasuk mengantarnya dan memakamkannya. Fa in taqu salihatan fa khairun tuqaddimunaha ilai. Kalau jenazah itu baik, saleh, maka kebaikanlah yang kalian persembahkan untuknya. Wa in taqu siwa dzalika fa syarrun tad'unahu an riqabikum. Namun apabila jenazah tersebut buruk, maka keburukanlah yang kalian letakkan di atas pundak-pundak kalian. Tidak ada manfaatnya kalian biarkan berlama-lama berada di hadapan kalian jika jenazah itu buruk. Dan jika jenazah itu baik, jenazah itu menginginkan untuk disegerakan, segerakan pengurusannya. Maka ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, yang kita bahas insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tafaddalu hafizakumullah.